السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita bisa menghadiri majelis salim pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal saleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini sebuah karya tulis yang tipis yang berjudul tentang ta'dhimus sunnah. Ta'dhimus sunnah artinya mengagungkan sunnah, pengagungan terhadap sunnah. Sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini bahwa Islam, agama kita, adalah seluruh apa yang dibimbingkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-Islam. Nah, semua yang dibimbingkan oleh Nabi itu adalah namanya sunnah. Sehingga Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa dilepaskan dua kalimat ini. Sebagaimana ucapannya Imam Al-Barbari, wa'lam annal Islam huwa sunnatu wa anna sunnata hiyal Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil ahar. Ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah Nabi, dan sunnah Nabi itu adalah al-Islam. Walayakum ahaduma, dan tidak akan berdiri satu di antara keduanya kecuali harus dengan satunya. Misalnya dengan sebagai orang yang beragama Islam tapi tidak melakukan yang disunahkan oleh Nabi, itu maknanya Islam itu belum tegak pada dirimu. Cuman mengaku sebagai agama titik dua Islam, tapi dalam prakteknya Anda tidak melakukan Islam. Itu menunjukkan Islammu runtuh. Misal seperti hadis Nabi. Nabi SAW beliau bersabda, "As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin." Ibadah salat itu adalah tonggaknya agama, tiang-tiangnya agama. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Walaupun ya tetap di KTP agama titik dua Islam, tapi tatkala dia meninggalkan ibadah, terutama dalam hal ini adalah salat, Islamnya dia sudah runtuh, sudah hancur. Nah, untuk bisa berislam dengan baik dan benar, maka tidak ada cara lain kecuali kita memang harus mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, dikarenakan Islam itu adalah sunnahnya beliau. Sunnahnya beliau itu adalah al-Islam. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini bagian dari agama Islam, harus bisa membuktikan mana buktinya, atau bahasa Arabnya mana dalilnya yang menunjukkan Nabi pernah melakukan itu. Kalau kamu mengatakan ini bagian dari Islam, tentunya kamu harus bisa membuktikan itu adalah bagian dari ajaran Nabi, baik itu ucapan Nabi atau perbuatan Nabi, baik itu dilakukan dengan hal yang wajib atau hal yang dilakukan sebagai sunnah. Mana? Kalau tidak bisa mendatangkan dalil bahwa itu adalah amalan Nabi, maka diketahui serta-merta itu adalah bukan dari Islam. Bisa dipahami hadirin? Ini sedikit kami ingatkan tentang pengertian sunnah. Mengapa judul kitab ini ta'zimul sunnah? Kenapa kok tidak ta'zimul Islam? Dikarenakan sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah apa? As-sunnah. Banyak orang yang beragama Islam tetapi karena tidak faham pembahasan tadi yang kami sampaikan di atas, Muslim tapi mencela sunnah. Ada tidak, Pak? Ada. Hakikatnya dia sedang mencela agamanya sendiri. Hakikatnya dia sedang menghina apa itu Islam, apa itu Islam. Padahal Islam itu agamanya. Dia tidak merasa bahwasanya ketika dia menolak hadis, mengingkari hadis atau tidak mau cocok dengan hadis, sesungguhnya dia itu tidak bisa melakukan apa? Islam. Tetapi banyak orang yang tidak paham itu. Karena itu judul kitab ini adalah Ta'zimus Sunnah, pengagungan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Di pertemuan yang kemarin sudah kita masuk beberapa ayat atau belum ya? Yang punya kitab berapa orang? Tiga. Hah? Tiga orang. Kita masuk kepada ayat-ayatnya dengan cepat. Disebutkan yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Halaman 12. "Wa ma kana lil mu'minin," tidaklah diperbolehkan bagi seorang mukmin laki-laki, wala mukminatin, dan tidak pula seorang mukmin wanita, "idza qadallahu wa rasuluhu," apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan, qada artinya menentukan, amran sebuah ketetapan, sebuah ajaran, sebuah amalan, sebuah hukum sudah ditentukan oleh Allah dan oleh Rasulnya, maka tidak boleh bagi mukminin dan mukminat ayyakuna lahumul khiyaratu, memiliki pilihannya mereka sendiri-sendiri. Tidak boleh bagi kita untuk memiliki keinginan, hasrat, atau dengan bahasa Arabnya hawa nafsu, tatkala Allah sudah menentukan dalam Al-Quran ataupun Nabi dalam sunnahnya sudah ada hukum begini, maka begitu kita. Dalam rangka apa itu? Mengagungkan as-sunnah. Mengagungkan al-Islam. Kita ini tunduk ala ras, bahasa Arabnya. Ala ras wal ain. Al-Quran wa sunnah di atas kepala kita, di atas mata kita. Gak boleh kita punya keinginan apapun yang menyimpang dari itu. Ini bentuk ta'zim wa kaum muslimin, pengagungan ini. Penghormatan, pemuliaan, pengagungan terhadap al-Islam, as-sunnah. Sampai-sampai orang itu tidak boleh kamu punya kehendak. Kalau sudah ada ketetapan, harus ketok palu. Tok, kamu gak boleh yang lainnya. Kalau yang lainnya, awas kamu. Diadab. Oh, ini hal yang harus kita yakini. Karena ini bagian dari i'tiqad kita. Dan itulah yang namanya mukmin itu begitu. Mukmin itu dari kalimat al-iman. Apa terjemahnya? Percaya dan yakin. Kalau kita memang mukmin, apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah telah tentukan kita yakin itu terbaik bagi kita. Terbaik, tertepat bagi kita sepanjang zaman. Siapapun kita, itu tertepat bagi kita. Dan kita pun harus meyakini apa yang kita inginkan tatkala menyelisihi dari Allah dan Rasulnya itu pasti jelek, syar. Walaupun mungkin pikiran kita menganggap itu baik. Karena Allah telah menyebutkan ini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 ini tadi. Bisa dipahami hadirin? Mengapa ada orang yang jatuh pada syirik? Ia dikarenakan dia menentang Allah. Kenapa dia menentang Allah? Karena dia tidak tunduk dengan ayat ini. Ada apa orang jatuh pada perkara yang bid'ah? Dikarenakan dia tidak memiliki i'tiqad ini. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan, kamu tidak boleh memilih yang lain. Ini enggak ada pada mereka pendidikan ini. Sehingga yang ada pada mereka malah justru yang ditentukan ditinggalkan. Yang tidak ada ajarannya malah diamalkan. Karena apa? Tidak ada i'tiqad ini. Tidak ada sama sekali di benak mereka pengakuan terhadap syariat Allah. Tidak ada syariat Allah, ajaran kami. Bahkan kadangkala mereka lebih mendahulukan kebiasaan ajaran mereka. Walaupun nyata-nyata sunnah Nabi berbeda dengan yang mereka lakukan. Ini lebih memilih sinis biasanya bahayalah. Aja neko-neko. Sunnah Nabi dikatakan neko-neko. Sunnah Nabi dikatakan nyeleneh, bedani. Wong kamu yang berbeda dengan sunnah Nabi. Malah sunnah Nabi dikatakan bedani. Ngerti bedani Pak? Ya, berbeda dengan mereka. Nyeleneh karena memang sunnah Nabi itu asing di tengah-tengah mereka. Mengapa orang itu jatuh pada bid'ah? Dikarenakan prinsip ini tidak mereka miliki. Alhamdulillah kita memiliki prinsip yang satu ini sehingga tidak terfikir di mana kita melakukan bid'ah atau hal yang tidak ada syariatnya. Tapi kita tunduk dan patuh. Sami'na wa ta'na. Karena kita meyakini tidak boleh bagi kita kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan. Tidak boleh bagi kita memilih kesukaan kita dan pilihan kita. Tidak boleh. Di sini terdapat pembahasan tentang ta'zimus sunnah. Ayat yang berikutnya. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. May yuti'ir rasul faqad ata'allaha. Barang siapa yang mentaati rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mentaati seseorang itu ada sebabnya. Bapak ibu kita mentaatinya karena sebabnya adalah beliau berdua orang tua kita. Bos kita, atasan kita taati. Kita dibebani pekerjaan ini, pekerjaan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Ya karena dia memang atasan kita. Penguasa kita. Kita mentaati. Kenapa kita mentaati? Ya karena penguasa kita adalah ya dia. Pemimpin kita yang memiliki hak untuk ditaati. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ditaati karena apa? Wong kita bukan orang Arab. Bukan kabilahnya. Tidak pernah ketemu lagi. Jinan pernah ketemu? Belum. Belum pernah ketemu. Tapi mengapa kita kok mentaati beliau? Bahkan itu harga mati. Walaupun mati beneran tetap itu. Bukan hanya harga mati. Tok mati beneran kita lakukan itu. Mentaati Nabi SAW. Kenapa itu? Ada apa denganmu? Karena beliau utusannya Allah. Zat yang menciptakan kita. Karena ketaatan kepada beliau, mengikuti beliau, tunduk kepada beliau, itu adalah ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketaatan kepada Nabi itu bukan karena kita sama suku, sama kabilah, sama bangsa Arabnya. Bukan. Kita walaupun bukan apa-apanya secara nasab, tapi kita adalah umatnya beliau. Kita ini adalah hambanya Allah. Di mana Allah yang menciptakan kita, mengharuskan kita untuk mentaati Rasulnya. Itu kaitan kita dengan beliau. Sehingga ketundukan kita kepada Rasul mutlak. Sebagaimana ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketaatan kita kepada yang lainnya, ini muqayyad, terbatas. Kepada orang tua wajib taat, wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua, tetapi terbatas. Ketika orang tua menghendaki hal yang mungkar, maka tidak boleh bagi kita untuk kita melakukannya. Terbatas. Demikian pula kepada atasan kita, demikian pula dengan pemimpin kita, terbatas. Tapi kalau kepada Nabi, mutlak. Di sini kaum muslimin, terdapat inti dari pembahasan yang dibawakan di sini. Dalam jiwa kita terdapat pengagungan yang sangat besar kepada sosok Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Diwujudkan dalam bentuk mentaati bimbingannya, ajarannya, sunnahnya. Bukan pengagungan kepada beliau dengan berdoa dan meminta-minta kepada beliau. Tidak sama sekali, itu salah. Tetapi dengan mentaati beliau. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nah, yang seperti ini kaum muslimin, mencetak kita sebagai seorang yang ingin selalu cocok dengan Nabi. Allah mendengarkan sabda Nabi dibacakan, senang banget di hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatian betul. Ini ucapannya Rasul yang wajib kita dengarkan. Wajib kita taati. Begitu kita mendapatinya, maka itu adalah agamaku, itu prinsipku. Yang lainnya yang berbeda dengan ini, saya tidak akan memakainya. Terpatri dalam jiwa seperti itu. Maka Anda akan menjadi ahli sunnah. Tidak terbesit penyelisihan dan penentangan. Kenapa demikian? Karena ketaatan kepada beliau adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, man ata'ani faqad ata'allaha, wa man asani faqad asallaha. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Sangat jelas sekali. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk dalam surga. Wa man asani dakhala an-nar. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk dalam neraka. Kenapa? Apakah Nabi kita yang punya surga? Apakah Nabi kita yang memiliki neraka? Kok bisa-bisanya masuk surga itu karena mentaati Rasul? Bisa-bisanya orang itu dilemparkan dalam neraka karena menyelisih Rasul? Kenapa? Karena mentaati Rasul itu adalah mentaati Allah. Meraih surga itu dengan mentaati Allah. Caranya mentaati Rasulnya. Neraka itu adalah azab. Orang yang menentang kepada Allah itu yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Menentang kepada Allah itu dengan sebab seorang itu menyelisihi, mengingkari bimbingan utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita dapati pelajaran kewajiban mengagungkan sunnah. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan terbaik bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan nikmat di akhirat kelak berupa jannah, dan dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini menerangkan tiga hal minimalnya. Yang pertama, Allah memberitahukan kepada kita suri tauladan terbaik bagi kita adalah Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini harus kita yakini seyakin-yakinnya dalam kalbu kita masing-masing. Terbaik bagi kita adalah apapun yang disyariatkan dan diajarkan, dibimbingkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Kalau ada yang menyelisihinya, pasti itu batil. Karena kebaikan itu, ya disebutkan dalam ayat ini, hanyalah Nabi. Orang lain dikatakan baik, jikalau sesuai dengan Nabi. Kalau berbeda dengan Nabi, maka kita meyakini bimbingan Nabi itu yang terbaik. Itu yang hak. Dan yang menyimpang dari Nabi itu adalah batil. Ini kesimpulan yang besar. Harus menjadi etikot kita. Beda dengan ahlul bid'ah kaum muslimin, di mana mereka membaca ayat-ayat ini. Tetapi mereka tidak menjadikan Nabi sebagai uswah. Buktinya apa? Buktinya mereka melakukan yang tidak ada syariatnya dari Nabi. Bahkan kalau yang ada dalam syariatnya dari Nabi, itu malah justru ditinggalkan oleh mereka. Mana letak cinta kepada Nabi? Mana letak engkau sebagai muslim, mukmin? Mana? Tidak terwujud itu pada dirimu. Maka hendaknya kita perhatikan ayat-ayat ini. Ini ayat-ayat kalau bisa dikata kunci kita beriman. Ditumbuhkan dari ayat-ayat ini. Pembahasan berikutnya adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barang siapa yang menginginkan ridha Allah dan menginginkan kehidupan yang nikmat di akhirat kelak, mendapatkan surga, dan menginginkan beribadah dengan ibadah yang banyak, Allah sebutkan tidak ada uswah bagi orang yang menginginkan itu semuanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, untuk bisa meraih ridho Allah, tidak akan mungkin kita bisa mencapai kecuali dengan mengikuti Rasul. Untuk bisa mendapatkan al-jannah, tidak akan mungkin bisa kita mencapainya kecuali kita harus mengikuti Rasul. Demikian juga dengan tidak mungkin kita bisa beribadah dengan ibadah yang banyak kecuali kita harus mengikuti siapa? Rasul. Lah ternyata ada orang-orang yang malah justru tidak suka dengan sunnah Rasul. Mencibirnya, menghinakannya, bahkan menyelisihinya dan menentangnya. Dalam keadaan kata mereka kepengen surga. Lah surganya siapa yang mau dia dapat? Ayatnya sangat jelas. Rasul adalah uswah bagi kalian, bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan akhirat, dan mengharapkan ibadah. Uswahnya adalah Rasul. Itu kalau kamu minta jannatullah, surganya Allah. Sehingga aneh mereka. Musyrikin, kafirin, mubtadi'in, itu aneh. Mau mendapatkan kenikmatan di surga tetapi dengan menyelisihi Rasul. Pembahasan yang ketiga dalam ayat ini, ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah Allah sendiri menyebut Nabi kita uswatun hasanah. Ini bentuk ta'zim, pengagungan. Jadi mengapa kita mengagungkan Rasul? Karena Allah Azza wa Jal mengagungkan beliau. Dengan lafadznya adalah apa? Beliau sebagai uswatun hasanah. Tidak disebut oleh Allah seorang pun selain beliau. Kita ambil contoh para sahabat. Itu adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat Rasul adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk kepentingan manusia yang lain. Ada pertanyaan, mengapa Allah sebut para sahabat itu sebaik-baik umat? Sebagaimana Rasulullah juga menyebut para sahabat sebagai khairu hadil ummah atau khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Atau disebut dengan kalimat yang lebih umum, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Mengapa para sahabat mendapatkan predikat itu? Dikarenakan mereka mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap ada orang yang cocok dengan Rasul, semakin cocok semakin mulia. Yakini itu ya kaum muslimin. Semakin sesuai dengan sunnah, semakin mulia. Walaupun orang mungkin mencemooh, menghardik, menghinakan, tetap dia mulia. Allah akan angkat derajatnya nanti di hadapan manusia di dunia dan akhirat. Kenapa? Dia mencontoh sosok Rasul yang uswatun hasanah. Tidak akan mungkin orang yang sesuai dengan sunnah melakukan hal yang merendahkan dirinya. Itu tidak akan mungkin. Karena semua bimbingan Nabi adalah mulia. Orang rendah itu dikarenakan melanggar ajaran Nabi. Hina, rendah, itu dikarenakan seorang menghina, menyelisih ajaran Nabi. Disebutkan dalam hadis yang sahih, وَجُعِلَتْ أَذِلَّةُ وَسِغَرْ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi ajaranku. Maknanya setiap kita sesuai dengan ajaran Nabi, mulia kita. Kalau kita melanggar ajaran Nabi, rendah kita. Itu sudah barang paten, Pak. Sudah menjadi hal yang pasti. Sehingga kalau ada orang mengikuti ta'lim sunnah kok kemudian dihinakan di masyarakat, ketahuilah itu adalah awal mula kemuliaannya akan dia raih sebagaimana dulu Nabi di awal dakwahnya dihinakan, dicaci, dimaki, diludahi, dilempari, bahkan dilempari kotoran, direndahkan oleh masyarakat. Tapi Nabi kita tetap mulia, disegani, di tetap, dan pada ujungnya Allah angkat beliau setinggi-tingginya. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, kami angkat penyebutanmu wahai Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Sampai-sampai disebut kalimat Allah maka disertai dengan nama beliau seperti dalam syahadatain. Masuk Islam mengucapkan syahadatain, disebut kalimat La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan disebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam adzan disebut nama beliau. Dalam solat kita tasyahud sebut masyaallah. Wahai kaum muslimin, Nabi kita awalnya dihinakan, tetapi dia Nabi adalah seorang yang mulia. Begitulah seorang di antara kita ketika di awal mula ta'lim mungkin didemo oleh orang tuanya sendiri, ya, bapaknya mumet-mumet, anakmu ngaji teroris, anakmu ngaji teroris, jenggotan. Sabari saja karena orang tuamu belum tahu. Lambat laun engkau akan mulia, disegani oleh orang tuamu, dicintai sama orang tuamu. Ternyata anak yang paling soleh adalah anak ini yang dulu saya anggap jelek dan buruk karena ikut ta'lim. Padahal justru orang tuanya ikut ngaji gara-gara anaknya. Banyak yang seperti itu, Pak, kejadiannya. Orang tua dulunya membenci, kemudian ternyata setelah ikut ta'lim, alhamdulillah saya dapat hidayah melalui anak. Awalnya benci, Pak. Kenapa mulia? Dikarenakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemuliaan itu diraih tatkala kita mencocoki Rasul. Yang berikutnya, dalam surat An-Nur ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Allah berfirman, jikalau kalian mentaatinya, tahdadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Kalimatnya di sini itu siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu, jikalau kalian mentaatinya, kalian akan mendapatkan hidayah. Masya Allah, hidayah itu perkara besar. Allah nisbatkan hidayah itu kepada Rasulullah SAW. Ada yang mungkin bertanya, apa hidayah itu? Hidayah artinya petunjuk. Apa fungsinya petunjuk itu? Membawa kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Ini petunjuk, petuah. Bisa kita raih itu bila mana kita mentaati Rasul. Maknanya kebalikannya. Kalau seorang menyelisih Rasul, maknanya dia sesat, tidak di atas al-huda, tidak di atas hidayah. Di dalam ayat ini juga terdapat pembahasan yang sama, pengagungan terhadap Rasul, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan manusia dengan hidayah dengan mengikuti Rasul. Semakin kalian mengikuti Rasul, kalian dijamin mendapatkan hidayah. Tapi kalau kalian menyelisih Rasul, dipastikan binasa. Pasti. Ada sosok kok seperti itu sebagai takaran. Itu sudah luar biasa, Pak. Ini takaran. Tahu takaran, Pak? Timbangan yang menimbang kita di atas petunjukkah kita atau di atas kesesatankah kita? Takarannya beliau. Takarannya beliau. Bukan orang lain. Semakin taat, semakin hidayah. Nabi kita menyebutkan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kalian, aku tinggalkan pada kalian dua hal. Selama kalian mengikutinya, berpegang teguh dengannya, mentaatinya, kalian pasti akan mendapatkan petunjuk dan tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah dan sunnahku. Tetapi barang siapa yang menyelisihinya, meninggalkannya, maka dipastikan binasa. Nabi mengatakan, taraktukum ala millatil baydha lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat jernih, sangat putih, sangat jelas. Siangnya malamnya bagaikan seperti siangnya. Tidaklah seorang menyelisihinya kecuali pasti halik. Apa itu halik? Binasa. Ini menunjukkan sosok yang paling agung di umat ini adalah beliau. Takaran kebenaran beliau. Satu kaum ini akan mendapatkan hidayah apabila satu kaum ini mentaati Rasul. Tapi kalau satu kaum ini menyelisih Rasul, maka dipastikan mereka tidak di atas hidayah. Kalau demikian, Rasul adalah sosok yang paling apa? Paling besar, paling mulia. Penentu jalan kita di atas petunjuk atau jalan kita di atas kesesatan itu amanah kala kita sesuai dengan beliau di atas hidayah. Sehingga jangan disikapi sabda Nabi itu seperti menyikapi ucapan nenek moyang. Oh ini petuah nenek moyang. Ya, oh ini nasihat tuan guru. Oh ini jangan, Nabi itu lebih dari itu. Ya. Saya sering menyebutkan, kalau ada kalimat wasiat, petuah, apalagi wangsit, apalagi itu diagungkan betul. Ini wangsitnya Raja Majapahit. Ken Arok. Ken Arok itu raja mana, Pak? Saya tidak tahu itu. Asal ngomong aja. Ya. Wah, ini raja ini. Kalau sudah ada itu, orang akan megahnya betul-betul ini. Saya orang Jawa, rajaku ini. Saya keturunan orang ini. Oh, dipegahnya betul-betul itu, Pak. Tanya sama orang keraton sana, Jogja. Wah, kalau sudah dapat petua-petua dari mereka-mereka dulu, dipegang betul-betul, dijaga, dirawat tradisinya, ucapannya tidak boleh dilupakan, diajarkan terus turun-temurun. Padahal itu ucapannya siapa? Bukan Rasul itu. Ditaati, tidak menunjukkan ke di atas hidayah. Tapi mengapa ketika dibacakan hadis Nabi tidak mendengarkan, bahkan tidak mau mendengar, sambil lalu, tidak ada greget dalam hati dia, kepengen memegangnya dengan erat. Ini petua Nabi saya. Tidak ada, sambil lalu saja, bahkan kami ngantuk-ngantuk. Kalau di sini ngantuk sih tidak mengapa, Pak. Hadirin yang menakan, kenapa? Karena jiwa kita belum terpatri dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Butuh adanya pendidikan yang mematri jiwa kita kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau maaf-maaf ahlul bid'ah itu terhadap ucapan guru besarnya, perhatian. Dengarnya bukan kayak gini, tunduk. Nggih, nduruk, nggih, nggih. Terus tunduk, jangan ngantai demi glosor Pak malah. Sampai saking tunduknya. Aduh, guru besar ini. Sampai-sampai disembah gurunya. Melebihi Rasul. Dalam pengagungannya seperti itu. Kalau sudah mati, wah, diagungkan kuburannya. Wah, terus. Padahal bukan Rasul. Lalu disampaikan ucapan Rasul, biasa saja. Kenapa tidak pernah mendapatkan pendidikan seperti ayat-ayat ini? Bisa dipahami hadirin? Sehingga Allah mengatakan apa? Untuk mendapatkan hidayah, tidak ada cara lain kecuali dengan mentaati Rasul. Allah menyebutkan, wa in jikalau tuti'uhu, kalian wahai manusia mentaatinya, tahdadu, kalian pasti mendapatkan hidayah. Masya Allah, Allah sendiri mendudukkan Nabi sedemikian tinggi kedudukannya. Yang berikutnya, dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Allah berfirman, "Falyahdhar," hendaknya seorang itu berhati-hati. Ini sebuah ancaman. Kalau tadi di atas semuanya berbentuk perintah. Wajiban mentaati Allah dan Rasulnya secara mutlak. Nah, dalam ayat ini dan yang berikutnya berkaitan dengan teguran dan larangan dan ancaman. Itu juga menunjukkan Allah betul-betul mendudukkan Nabi sebesar-besarnya. Sebagai hamba yang dicintainya, patokan, takaran, kebaikan. Karena siapa yang menyelisihinya, Allah ancam dia. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaknya orang-orang yang akan menyelisihi ajaran dan bimbingan Rasul, berhati-hati dia. Awas. أَنْتُسِبَهُمْ فِتْنَةٌ, akan menimpa mereka fitnah. أَوْسِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau akan menimpa kepada mereka azab yang begitu pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak rela kalau ada orang yang menentang kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Allah yang mengancam, yang memiliki langit dan bumi, yang akan berhadapan dengan dia jikalau dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Pak. Ada orang lain yang seperti ini kondisinya di hadapan Allah? Tidak ada. Orang menyelisihi perintahmu. Enggak ada yang gubris sama kamu, jurnabe, jurnabe. Kamu sih siapa? Memangnya kamu perintah sama orang begitu ya. Ini tolong disapu atau tolong diangkat sana atau ini. Enggak ada yang dengarkan. Enggak ada yang bela kamu. Tidak ada ucapan, siapa yang menyelisih ini, saya akan siksa. Enggak ada apa. Siapa sih kamu? Udah siapa-siapa. Tapi kalau Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Allah langsung yang bertindak. Ancaman itu langsung dari Allah Rabbul Alamin. Gak main-main ini Pak. Sangat serius. Hati-hati. Mau menyelisih Rasul, hati-hati. Urusannya bukan dengan Rasul, tetapi dengan Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah agungnya dan besarnya Nabi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai siapa yang menyelisih Rasul, Allah yang akan menghadapinya. Kenapa demikian? Karena menyelisihi Rasul adalah menyelisihi Allah. Menentang kepada Rasul bukan sosok pribadinya urusannya. Kalau sosok pribadi beliau manusia biasa Pak. Manusia biasa yang bisa luka sebagaimana yang lainnya bisa mengeluarkan darah sebagaimana beliau ketika di perang Uhud terkena percikan pecahan dari baju besi beliau menancap di kening dan mengeluarkan darah. Manusia biasa beliau bisa sakit sebagaimana beliau di akhir hayatnya beliau terkena sakit demam yang sangat tinggi. Tapi ingat menyelisih beliau adalah menyelisih Allah sang pencipta langit dan bumi. Pikirkan olehmu, jangan gegabah. Bisa dipahami hadirin? Apa yang akan ditimpakan? Fitnah. Fitnah itu macam-macam. Malapetaka, kebinasan dunia, musibah, bala, dan yang lainnya. Atau azabun alim atau azab yang pedih. Siksaan di neraka nantinya. Pada surat yang berikutnya. Surat At-Taubah ayat yang ke-63. Dalam surat ini Allah mengancam dengan ancaman neraka. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal hizyul azim. Coba perhatikan ayat ini. Allah tegas. Tidak memberikan kelonggaran bagi orang yang ingin menyelisihi Nabi. Alam ya'lamu. Apakah mereka manusia tidak tahu? Bahasanya, apa kalian tidak tahu manusia? Manusia siapa? Semuanya. Apa kalian tidak tahu manusia? Diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Annahu bahwa sesungguhnya man yuhadidillah, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, menyelisih Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam atau fa anna lahu nara jahannam, maka sesungguhnya bagi dia neraka jahannam. Ancamannya dahsyat betul. Jahannam. Khalidan fiha, yang kekal di dalamnya. Ancamannya berat betul. Tidak sembarangan. Tidaklah berbentuk penjara 5 tahun. Siapa yang melanggar KUHP nomor 380 atau 300 sekian berkaitan dengan narkoba, penjara 10 tahun. Penjara itu malah jadi lemut. Mengentur tok. Antum kalau program penggemukan masuk penjara Pak. Ya dia cuma satu, dibikin enjoy saja kata mereka. Saya kadang bicara sama Nabi itu, saya stres di awalnya. Karena Pak, ya biasa manusia kalau kacau harus adaptasi terlebih dahulu. Tapi kalau sudah jalani sebulan, kemudian menyadari, ya sudah. Ini 10 tahun. Kalau dipikir-pikir tiap hari stres, Pak. Gering. Ya, buat apa dipikir-pikir? Enjoy saja makan-makan. Full sebanyak-banyaknya. Tidak jatah mereka, Pak. Dikasih prasmanan. Saya ngeliat sendiri. Ya, ini ya tidak kepengin, Pak. Ya. Gemuk-gemuk mereka. Karena apa? Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur saja. Ya ada berak kencingnya, tapi kan gak perlu. Ya. Hadirin saya melihatkan, tidak ada kegiatan yang bermakna mengeluarkan apa, tidak ada. 10 tahun seperti itu. Itu ringan. Itu dikarenakan melanggar aturan ini, aturan itu. Nah kalau ini ayatnya, di dalam neraka jahanam, khalidan fiha selamanya di dalamnya. Bukan hanya 10 tahun. Karena pancaman ini, karena Anda menyelisihi Allah dan Rasulnya. Mengerikan sekali. Anda tidak memuliakan Allah dan Rasulnya. Anda menentang kepada Allah dan Rasulnya. Ancamannya jahanam yang penuh dengan adab. Selamanya di dalamnya. Khalidan fiha. Dzalikal hizzul azim. Itu adalah kehinaan yang sangat besar. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan, meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bilqaul, dan janganlah kalian berucap, berkata-kata, memanggil nabi dengan panggilan yang keras. Kaljakajah ribadikum libadin, sebagaimana sebagian kalian berucap keras kepada yang lain. Apa ancamannya? Antah bata amalukum wa antum la tash'urun, akan hapus amalan-amalan kebaikan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Ini menunjukkan apa ya kaum muslimin? Betapa besarnya Allah dalam mendudukkan sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau dikatakan gara-gara cuman bersuara lebih tinggi dari Nabi. Ini bukan penentangan. Bukan Nabi. Bukan. Bukan penyelisihan dalam hal secara materi. Tidak. Tapi karena apa? Nabi sedang berbicara. Umpamanya suara Nabi seperti ini. Wahai kaum muslimin. Wahai para sahabat. Dengarkan. Ini suara Nabi. Pada orang yang mengatakan. Ini lebih tinggi. Hanya tinggi lebih tinggi. Lebih tinggi toklah bahasa kitanya. Bukan menyelisih. Itu ancamannya akan hapus amalan solehmu dalam keadaan kau tidak merasa. Hapusnya berapa? Bisa hapus total. Allah menghendaki itu hapus total. Karena memang amalan mung-mungan, Pak. Ya? Amal burgaris titik hilang total. Wah. Ini kalau bahasa kitanya, kalau kita sama orang tua ngaji nih. Ada orang tua, jangan kamu keras-keras. Tidak boleh orang tua ini. Suaranya sudah lirih. Kamu harus lirih. Sembrono. Itu kita. Tapi tidak ada ancaman. Nah Allah mengancam siapa yang berucap lebih tinggi daripada suara Nabi. Diancam. Ini menunjukkan ta'zimus sunnah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim. Berkata Imam Ibnu Qayyim ta'liqan ala hadhihi al-ayah, dalam rangka menjelaskan ayat ini, fahadhara al-mu'minin min hubuti amalihim bil jahri li Rasulillah alaihi salatu wasalam kama yajharu ba'dhum li ba'din. Allah mengancam kepada kaum mukminin. Apa ancamannya? Akan hapus amalan-amalan kebaikan mereka dengan sebab berucap keras kepada Nabi. Sebagaimana berucap keras sebagian dengan yang lainnya. Walaysa hadza biriddatin. Amalan ini bukan amalan kemurtadan. Dan maksiatun. Akan tetapi. Ini adalah maksiat. Maksiat yang bentuknya bukan menyelisihi. Maksiat yang bentuknya bukan menolak. Maksiat yang bentuknya bukan mengingkari. Tapi itu sudah cukup dengan itu, ancamannya besar. Apalagi mengingkari, menyelisihi, menolak, tidak percaya, melakukan yang lain, dan tidak mau melakukan yang disunahkan. Maka Imam Bukhari mengatakan, فَمَظَنُّ maka apalagi orang yang biman qaddama ala qali Rasulillah wahdi wa tarakihi qala ghairihi wahdi wa tarakihi, maka bagaimana lagi dengan seorang yang lebih mendahulukan ucapan orang lain dan petunjuk orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa hadza qad habita amaluhu wa huwa la yashur, bukankah yang demikian akan menggugurkan amal kebaikannya dalam keadaan dia tidak merasa. Lawang hanya sekedar suaranya lebih tinggi dari Nabi saja menghapuskan amal kebaikan, apalagi menolak sabda Nabi dan menerima ucapan orang lain. Berarti kamu lebih mengagungkan orang lain daripada Nabi. Ancamannya lebih besar. Ini adalah ta'zimus sunnah. Ini adalah ta'zimus sunnah. Disebutkan di catatan kaki ada apa di situ, nomor satu di bawah garis ada ya Pak ya, kita lihat catatan nomor satu. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, fa'inkila kaifatu bitul amal bighairiddah, bagaimana mungkin amalan soleh yang sudah dilakukan kok bisa hapus kembali tanpa murtad? Yang kita ketahui kan amal soleh yang sudah dilakukan itu hapus total apabila murtad, syirik akbar atau kafir keluar dari Islam. Kok bisa maksiat itu menggugurkan amal soleh? Maka jawabannya, naam, ya, qaddala al-Quran wa sunnah wal mangkul. Sungguh hal ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan juga riwayat yang teriwayatkan dari para sahabat. An-nasai'at, bahwa kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, tuhbitul hasanat, bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan. Jama'annal hasanat yudhibna sayyiat, sebagaimana kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Di antara dalilnya adalah Imam Al-Qayyim menyebutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti pihak yang diberi. Sedekah wahai kaum muslimin, amalan besar. Sudah diterima sedekah itu oleh Allah. Ternyata amalan sedekah yang sudah diterima bisa jadi gugur, batal kembali, hilang dan tidak ada lagi catatan kebaikannya tatkala seorang yang memberi itu mengungkit-ungkit pemberiannya dan menyakiti orang yang diberi olehnya. Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh itu bisa saja hapus dengan sebab kemaksiatan. Kemudian beliau sebutkan surat Al-Hujurat yang tadi kita baca. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kepada Ummu Zaid ibn Arqam, akhbiri Zaidan, beritahukan kepadamu wa ibu kepada anakmu yang bernama Zaid, annahu qad abtala jihadahu, sungguh dia telah membatalkan pahala jihadnya dia bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Illa ayyatuba lama babil aina, kecuali jika dia bertobat. Tatkala kapan pahala jihad itu bisa hapus tatkala dia bertransaksi jual beli dengan cara ribawi. Lama bayar bilaina. Tatkala dia jual beli dengan model riba, riba itu maksiat. Maksiat riba itu besar. Karena itu bisa menghapus amalan jihad yang sudah diterima. Maka mari kita berhati-hati dari maksiat. Jangan gegabah dan mengambang-ambangkan maksiat karena itu menghapus amal saleh yang telah kita lakukan. Sudah kita capek-capek beramal, keluar biaya, tenaga, waktu. Ternyata itu sia-sia, hapus lagi. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan seorang di antara kita. Qala wa qad nasal Imam Ahmad ala hadha. Imam Ahmad bin Hanbal juga telah menyebutkan bahwa maksiat itu menghapus amal saleh. Faqala, beliau mengatakan, yambaghi lil 'abdi fi hadha az-zaman ayastadina wa yatazawwaja li'alla yandura ila ma la yahillu lahu fayahbitu 'amaluh. Hendaknya seorang itu di zaman sekarang ini di zamannya Imam Ahmad, zaman tabi'ut tabi'in, orang masih soleh, masih banyak kebaikan di zaman itu. Beliau mengatakan daknya seorang laki-laki itu di zaman-zaman sekarang ini dia belajar ilmu agama dengan kuat dan hendaknya dia menikah. Itu zawaj. Kenapa? Li'alla yanzur ila ma la yahil. Agar supaya dia tidak melihat kepada sesuatu yang tidak halal untuk dia lihat. Kondisinya berbeda antara orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Yang belum menikah, oh, pecicilan pak. Matanya orang bisa dibuat. Deleng sing ayu, orang sabar. Karena dia belum punya. Beda dengan kalau dia sudah punya di rumah. Dia delengi bayi bojone. Anda kan bojone bingung nanti. Deleng kenapa? Ayu. Wah. Sudah ada yang dia pandangi. Begitu ya kaum muslimin. Maka hendaknya menikah. Man. Ya ma'asyar syabab. Man istamikul ba'af li tizawaj. Nabi mendorong itu. Wahai para pemuda. Siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah. Maka hendaknya menikah. Fainahu ahsanul farj. Wa hadil basar. Dikarenakan dengan menikah. Engkau akan mampu menahan syahwatmu. Dan menundukkan pandanganmu. Ini dia. Tapi Pak Ustadz, saya sih sudah punya istri. Tapi pandanganku belum bisa dijaga. Kurang berarti. Para istri mengatakan, yo, matanya mau ngelanak. Bisa untuk papata ya tetap banget loh. Lah. Itu sudah beda, itu syahwat. Tapi kalau kita mau nikah lagi, hal yang boleh dalam syariat. Para istri hendaknya legowo dan senang dengan seperti itu. Karena suami mau melakukan sunnah. Di saat di zaman sekarang caranya mengamalkan. Anda akan menjadi contoh terbaik. Uswatun hasanah. Dan akan mendapati pahala yang melimpah. Yang akan mengikuti jejakmu. Monggo siapa yang akan mendahului? Jangan dihina sunnah Nabi itu. Itu mungkin menyakiti pihak wanita. Saya dulu pernah ditanya. Ustaz, menikah lagi bukankah itu menyakiti hati istri? Jawabannya, tidak ada satupun syariat Allah yang mendolimi manusia. Tidak ada. Tidak ada syariat Allah. Kalau Anda mengatakan syariat Allah mendolimi, Allah berarti zalim. Anda mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala. Ini urusannya gawat ini. Bukan karena poligami dan tidak. Ini urusannya keyakinan. Kalau belum mampu, ya katakan belum mampu. Nanti nunggu waktu. Bi, belum mampu. Ya sudah saya tunggu, Bi. Kalau enggak mampu selamanya, saya rugi jenengan. Oh. Artinya di sini jangan sampai terucap kalimat penentangan mengatakan poligami itu menyakiti hati wanita. Salah. Allah Maha tahu kaum muslimin akan terjadi apa pada manusia. Tatkala Allah ciptakan nisa wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki, mau dikemanakan para wanita itu? Tatkala banyak para janda-janda yang mereka butuh sosok orang laki-laki yang menaunginya, mengharapkan dari para bujang, lah bujang kata nak atau teman walad janda, pikirannya cari yang masih lajang, terus berharap kepada siapa dia? Berharap kepada siapa kalau seandainya Allah tidak mensyariatkan poligami, malah justru itu zalim, bingung orang mencarinya. Laki-laki pasangnya cuma satu, dalam keadaan perempuan jumlahnya banyak, yang masih gadis banyak, yang sudah janda, anak satu, anak dua, jadi dia cari nafkah sendiri bingung, mengurusi anak-anaknya juga bingung. Bagaimana ini? Ini butuh naungan siapa? Allah menciptakan syariat yang sangat rahmah, sehingga tidak ada itu yang syariat yang menyakiti hati istri. Cuman karena istri itu khawatir suaminya tidak bisa adil. Kalau kamu bisa adil, istrimu akan bangga. Yakin itu, karena fitrah manusia sesuai dengan syariat. Cuman itulah yang ditakutkan. Kalau tidak bisa adil, ya jangan berani-berani. Tapi untuk membuktikan adil dan tidaknya bagaimana? Belum pernah. Segala sesuatu itu disiapkan dengan ilmu yang banyak, perbekalan yang banyak. Ya saya bawakan bukan perkara itunya, itu hanya sekedar ya sambil lalu saja. Tapi penting juga Bapak. Nah, dan ini bentuknya syariat, agar supaya kita tidak pernah menghina satupun dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sampaikan di sini adalah bahwa akibat manusia mengharamkan poligami atau tidak menikah, itu jatuh pada maksiat yang bertubi-tubi, berkali-kali. Yang kita angkat di sini, ketika seorang tidak tahu ilmu agama, akan muncul dari dia kebinasaan. Hadirin yang kemuliaan, ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita. Satu jam sudah kita lewati. Bok di antara antum ada yang mau cari maisha jualan, ya, atau di antara antum ada yang mau bekerja, ya, kesempatan masih ada. Sehingga kita terhenti dalam membaca kalimat alaysa hadza qad habita 'amalu wa la yashur. Dikasih tanda sama jenengan pada hadis Irbad Ibn Syariah dikelowongi. Pada pertemuan akan datang kita akan membaca hadis tersebut Irbad Ibn Syariah.